lil kibar. Jazakumullah khair. Halaman 24. Sukun pada huruf lain. Dal, warra, ya, dal, wadzal, warra, wazay, usin, usin. Taib. Baddalahu ba'dama sami'ahu. أعدت للمتقين أعدت للمتقين في ريبهم يترددون في ريبهم يترددون ثم أذن مؤذن أذن مؤذن ثم أذن مؤذن ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم Di mana tadi? Mikrofon. Baik. Hadir. Baca dua baris. Baddalahu ba'dama sami'ahu u'iddat lil muttaqin fi raibihim yataraddaduna ulang fi raibihim yataraddaduna tayyib ya, tebalkan lagi ra-nya fi rai fi raibihim yataraddaduna fi raibihim yataraddaduna tayyib summa adzana muadzinun ya, tampakkan lebih jelas rohawah pada dzal adzana muadzinun summa adzana muadzinun tayyib ahsan ba'da fadhal yalla tam ba'da wala tubadzir ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم طيب بعده بدله يأتس بدله بعد ما سمعه بدله بعدما سمعه أعدت للمتقين في ريبهم يترددون ثم أذن مؤذن نعم أحسن بريكوتنا ولا تبذر تبذيرا lagi ولا تبذر تبذيرا مر على قرية فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم طيب الله يبارك فيك ya siapkan ya baris kelima latamurruna alaihim adha wa amaru wa la tadurrunahu

Baik. Bawahnya fussilat. Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Baik, Allah ibarat. Bawahnya, sampingnya. Yauma. Yauma tabyaddu wujuhun wa idza khalau addu alaikum. Bawahnya fihima. Fihima ailani. Fihima ailani naddoh. Fihima ailani naddohotani. Naam. Yahudduna aswatahum. Baik, Allah ibarat. Naam, kita baca coba baris keempat. Huruf wad musyaddadah. Yawma tabayaddu wujuhun. Semuanya. Yawma tabayaddu. Tabayaddu. Tabayaddu. Yawma tabayaddu wujuhun. Yawma tabayaddu wujuhun. Wa idza khalau 'addu 'alaykum. Wa idza khalau 'addu 'alaykum. Wa idza khalau 'addu 'alaykum. فيهما عينان نضاختان. فيهما عينان نضاختان. يغضون أصواتهم. يغضون أصواتهم. يا تشديد بعد الطاء. قطعنا أيديهن. قطعنا أيديهن. وتقطعت بهم. وتقطعت بهم. أو قطعت به. أو قطعت به. يتفطرن منه. يتفطرن منه. فنسوا حظا. فنسوا حظا. فنسوا حظا. فنسوا حظا. ألا يجعل لهم حظا. ألا يجعل لهم حظا. تظاهرون عليهم. تظاهرون عليهم. تظاهرون عليهم. تظاهرون عليهم. كلمة تظاهرون ini kan dibaca dengan mentasydid dha, mentasydid dha. Menurut qiraah selain ahli al-Kufah, selain qiraah al-Qurra al-Kufiyin, ya, selain Asim, selain Hamzah wal-Kisai, maka membaca dengan mentasydid dha. Ya, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr membaca dengan tadh-dhahirun, mentasydid dha. Nah. Baik, halaman 26. Yauma yud'una. Diupayakan apa? Suara ain, ya, tidak berhenti, tidak putus. Yawma yuda'una. Yawma yuda'una. Fa'akramahu wa na'amahu. Fa'akramahu wa na'amahu. Wa la tusa'ir khaddaka. Wa la tusa'ir khaddaka. ولا يخفف عنهم. ولا يخفف عنهم. نعم. تشديد pada huruf fa. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه